Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dars pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita telah sampai pada halaman 19 yang mana dijelaskan di dalam matannya yang paling atas, wa minal imani billah, termasuk dari iman kepada Allah, al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, beriman dengan apa yang disifati olehnya terhadap dirinya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri Allah, terhadap dirinya di dalam kitabnya. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang disifati oleh rasulnya Muhammad tentang Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrifin, tanpa ada tahrif, wala ta'til, tanpa ada ta'til, wa min ghairi takyif, tanpa ada takyif, wala tamtsil, begitu pula tamtsil. Apa makna dari tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil? Akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah at-tahrif. At-tahrif, seperti yang disebutkan tadi, kita beriman dengan sifat-sifat Allah seperti yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tahrif. Apa itu tahrif? Antum lihat itu yang tulisan yang warna merah, wat tahrifu, halaman 19, huwa taghyiru wa imalatu syai'i an wajhihi, yuqalu in harafa an kadza idza mala wa huwa naw'an. Tahrif maknanya adalah at-taghyir, merubah. Dan mencondongkan sesuatu dari aslinya. Memiringkan sesuatu dari aslinya. Ini makna at-tahrif. Yakni tidak sesuai dengan hakikatnya. Merubah. Dan memindahkan sesuatu daripada tempatnya. Yuqalu in harafa an kadza idza mala. Ini secara bahasa ya. Yuqalu in harafa an kadza idza mala, dalam bahasa Arab ada lafaz in harafa an kadza. In harafa, berpaling dari ini, yakni dia miring atau condong. Wa huwa naw'an. Dan tahrif ini ada dua macam. Yang pertama adalah an-naw'ul awwal tahriful lafzi. Memalingkan atau merubah lafadznya. Wa huwal udul bihi an waji an jihatihi ila ghairiha. Yaitu al-udul, membelok dari arah yang aslinya. Berbelok dari jalurnya kepada jalur yang lain, ila ghairiha, imma bi ziyadati kalimatin au harfin au nuksanihi au taghyiri harakatin, bisa jadi dengan menambah kalimat atau huruf atau menguranginya atau merubah harakatnya. Nah, jadi tahrif secara lafaz tahrif secara lafad. Naam, banyak macamnya. Bisa jadi dengan menambahkan kalimat. Nah, ditambah kalimatnya. Atau dengan menambah huruf. Atau menguranginya, mengurangi huruf atau kalimat. Atau merubah harokatnya. Nah, ini perubahan at-taghyir secara lafaz. Ka qawli ahli dhalal fi qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Seperti firman Allah di dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. 'Ala wartafa'a. Makna istawa yakni 'ala wartafa'a, tinggi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dan di dalam ayat ini ada penetapan isbat al-ulu untuk Allah. Isbat menetapkan sifat al-ulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Nah. Ahlul dhalal mengatakan makna istawa, yang mana makna istawa yang benar sesuai dengan bahasa Arab dan dipahami adalah ala wartafa'a. Allah Subhanahu wa taala berada di atas, tinggi. Nah, berada di atas. Laisa fawqahu syai, tidak ada yang di atas Allah sesuatu pun. Ahlul dhalal mengatakan makna istawa adalah istaula. Atau istawa. Ada alif, sin, ta, waw, dan alif lazimah. Nah. Alif lazimah. Istawa. Mereka menambah dengan istaula. Ada tambahan huruf lam. Fazadu fil ayah harfan. Istaula. Huruf apa yang ditambah? Huruf lam. Nah. Ini tahrif secara lafad. Tentunya beda makna istawa dengan al-istaula. Al-istaula artinya menguasai. Nah, al-istaula, istaula maknanya menguasai. Beda dengan istawa. Beda maknanya. Barakallahu fikum. Kenapa ha'ula mereka mengganti atau mentahrif makna istawa menjadi istaula. Nah. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita menetapkan atau memaknakan istawa sesuai dengan makna lafadznya, naam kata mereka, maka kita akan menetapkan tempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bertempat. Maka ini tidak layak dan tidak pantas untuk disematkan untuk Allah. Maka mereka memaknakan istawa dengan makna istaula, mentahrif. Mentahrif secara lafaz dengan menambahkan huruf lam pada istawa menjadi istaula. Wa qaulihim fi qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, dalam surat Al-Fajr. Wa jaa rabbuka, dan datang Rabbmu. Apa faedah dari ayat ini? Di dalam ayat ini terdapat isbat sifatul maji, isbat sifatil maji. Penetapan sifat datang untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-maji, datang. Nah. Sesuai dengan makna bahasa Arab yang dipahami bersama. Lalu mereka menambahkan waja'a amru rabbika. Waja'a amru rabbika. Dan datang keputusan Rabbmu. Nah. Datang keputusan atau perintah Rabbmu. Mereka melakukan tahrif secara lafad dengan menambahkan sebuah kata dalam ayat. Waja'a amru. Lafad amru. Maknanya naam, keputusan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fazadu kalimatan, mereka menambah sebuah kata. Wa kaqaulihim fi qouli ta'ala, seperti ucapan mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa tentang firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu. Naam. Wa kallamallahu, lafzul jalalah Allah di sini sebagai fa'il. Wa kallamallahu, Allah berbicara. Yang berbicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mutakallim, mukhatabnya, lawan bicaranya siapa? Musa. Bahkan taklima, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sebuah masdar. Nah, ibaratnya darabtu fulanan, saya memukul fulan. Saya memukul fulan. Darabtu fulanan darban, ada masdar. Nah, ini ada sebuah penegasan. Nah, saya memukul fulan dengan sebuah pukulan. Nah, adanya bentuk penegasan dalam bentuk lafaz apa? Masdar. Nah, antum yang belajar sharaf insyaallah paham. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam ayat ini Allah betul-betul menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Kalam. Allah berbicara. Dan bahkan di dalam ayat ini lawan bicaranya adalah Musa. Wa kallamallahu. Lafaznya apa? Dengan dhammah. Harakatnya apa? Wa kallamallahu. Nah, fa'il itu apa? Barakallahu fikum. Wa alamatu raf'ihi apa? Fa'il itu apa? Marfu. Dan di antara alamat rafa' itu apa? Dengan dhammah. Wa kallamallahu. Barakallahu fikum. Haula ahlud dalal, mereka mentahrif binafzi lafzil jalalah dengan memansubkan lafaz al jalalah Allah dengan fathah. Faghayyaru al harakat al i'rabiyyah min ar raf'i ila nasbi, mereka mengganti harakat i'rabiyyah na'am dari rafa' menjadi nasab. Na'am, diganti dari dhammah menjadi fathah. Wa kallamallaha Musa, sehingga yang menjadi fa'il di sini siapa? Musa. Yang mutakallim, yang berbicara di sini adalah Musa. Lawan bicaranya siapa? Wa kallamallaha Allah di sini dijadikan apa? Lafzul jalalah Allah di sini dijadikan apa? Maf'ulun bih. Naam, menjadi mukhatab. Kenapa mereka ganti? Naam, mentahrif lafadznya dari dhammah menjadi fathah. Barakallahu fikum. Karena mereka enggak terima dan tidak mau mengimani sifat al-kalam untuk Allah. Sama dengan makhluk, kata mereka. Dan ini tidak layak dan tidak pantas dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menggantinya wa kallamallaha Musa taklima. Barakallahu fikum. Ini contoh tahrif secara al-lafaz. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, tahrif al-makna secara makna. Wa huwal 'udulu bihi an jihatihi an wajhihi wa haqiqatihi wa i'ta'il lafzi ma'na lafzin akhar, yaitu membelok dari arahnya dan hakikatnya. Al-udul. Naam, al-udul, barakallahu fikum, secara bahasa udul itu maknanya ibarat jalan lurus, jalan utama, terus ada pertigaan, belok ke kiri atau ke kanan, ini namanya udul, berbelok. Nah, barakallahu fikum. Al-udulu bihi an wajhi, berbelok dari jalurnya dan hakikatnya, dan memberikan lafaz makna dari lafadz yang lain. Nah, dan memberikan lafadz tersebut makna yang baru. Kaqaulil mubtadi'ah, seperti ucapan ahli bidah, inna ma'na ar-rahma iradatul in'am wa inna ma'na al-ghadab iradatul intiqam. Sesungguhnya makna ar-rahma, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-rahma. Banyak ayatnya, ar-rahman, ar-rahmanir rahim. Naam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Setiap nama itu mengandung sifat. Kata mereka, iradatul in'am. Makna ar-rahmah di sini, kasih sayang di sini adalah iradatul in'am. Keinginan untuk memberikan nikmat. Nah. Padahal kalau kita telusuri, iradatul in'am itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah, bagian dari ar-rahmah. Akhirnya mereka menyempitkan makna ar-rahmah. Rahmah Allah itu luas. Nah, bisa dalam bentuk ampunan, bisa dalam bentuk raf'ul darajat, mengangkat derajat. Nah, bisa dalam bentuk mengeluarkan seseorang dari an-nar, memasukkan ke dalam al-jannah. Luas. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya itu mencakupi segala sesuatu. Mereka mengatakan makna ar-rahmah di sini adalah iradatul in'am, keinginan untuk memberikan nikmat, disempitkan maknanya. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah tahrif secara makna. Wa ma'nal wa inna ma'dal ghadab. Allah Subhanahu wa taala, naam, dalam beberapa hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala marah. Nah, kata mereka makna marah di sini adalah iradatul intiqam. Keinginan untuk membalas perbuatan orang-orang zalim. Nah, barakallahu fikum. Mereka menyempitkan atau mentahrif makna al-ghadab dari hakikatnya kepada makna yang baru, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Ini makna at-tahrif. Tahrif ada dua macam, dari sisi lafadz dan dari sisi makna, dengan contoh yang sudah kita sebutkan. Wa ta'til. At-ta'til lughatan al-ikhla, pengosongan atau mengkosongkan. Yuqalu attalahu ay akhlahu. Disebutkan attalahu maknanya adalah akhlahu, mengosongkannya. Wal muradu bihi huna nafyus sifat anillahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah menafikan sifat dari Allah azza wa jal. Menafikan sifat dari Allah. Wal farqu baina tahrif wa ta'til. Apa beda dari tahrif dan ta'til? Apa beda tahrif dan ta'til? Anna tahrif huwa nafyul ma'na sahih alladhi dallat 'alaihi an-nusus wa istibdaluhu bi ma'nan akhar ghairi sahihin. Tahrif adalah menafikan makna yang benar, mentiadakan atau menolak makna yang benar yang telah ditunjuki oleh dalil-dalil, nas-nas, wastibdaluhu, dan menggantinya dengan makna yang lain yang tidak benar. Nah, menafikan makna yang benar, yang mana makna yang benar ini telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu digantikan dengan makna yang lain yang tidak benar, ini tahrif. Nah, wa ta'til, adapun ta'til, huwa nafyul makna sahih min ghairi istibdalin lahu bi ma'nan akhar. Adapun ta'til, dia menafikan makna yang benar tanpa diganti dengan makna yang lain. Dinafikan. Enggak ada. Nah. Solusinya apa? Enggak ada. Nah. Kalau tahrif alu tahrif, ini enggak benar. Dinafikan, ditolak. Yang benar adalah ini. Barakallahu fikum. Ini tahrif. Ta'til, ditolak. Terus yang benar maknanya apa? Enggak ada. Nah. Ahlu ta'til. Kafi'lil mufawwidah. Seperti perbuatan al-mufawwidah. Ahlu tafwid. Nah. Al-mufawwidah ini kelompok yang sok bijak. Nah. Kami menetapkan makna, kami menetapkan nama-nama dan sifat untuk Allah sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bal yadahu mabsutatan. Nah, kami imani dan kami tetapkan. Tapi kami tidak mau memaknakan. Nah, makna al-yad di sini adalah tangan. Maknanya kami serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka mengimani secara lafadznya saja. Adapun maknanya mereka tolak. Mereka tidak mau mengimaninya. Nah, ini al-mufawwidah. Bahkan sebenarnya dikatakan oleh para ulama bahwa mereka ini termasuk dari golongan at-ta'til yang paling berbahaya. Kelompok ahlu ta'til yang paling berbahaya. Al-mufawwidah. Nah. Barakallahu fikum. Fakullu muharrifin mu'attilun. Setiap ahli tahrif adalah mu'attil. Ahli tahrif yang menyelewengkan makna. Setiap yang menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah. Dia adalah ahli ta'til. Orang yang menolak sifat Allah. Kenapa? Karena setiap dia menyelewengkan makna, pertama kali yang dia lakukan adalah menolak makna yang benar. Nah, setiap kali dia menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah, yang pertama kali yang dia yakini atau yang dia perbuat adalah apa? Menolak makna yang benar. Sehingga oleh karena itu ahlu tahrif sebelum dia mentahrif dia sudah terjerumus di dalam perbuatan apa? At-ta'til. Menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa kullu mu'attilin muharrifan. Dan setiap ahli ta'til nam tidak bisa dikatakan sebagai ahli tahrif. Nah, tidak sebaliknya. Ya. Nah, setiap ahli tahrif otomatis dia itu adalah ahlu ta'til. Dan tidak sebaliknya. Barakallahu fikum. Wa takyif. Ini yang ketiga adalah at-takyif. Kesalahan. Enam yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ta'yinu kaifiyatis sifat. Penentuan bentuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqalu kayyafa syai' idza ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumatan. Lafaz kayf, kayyafa syai'a maknanya adalah apabila dia menjadikan nam sesuatu tersebut memiliki bentuk yang diketahui. Ma'lumatan. Fatakyifu sifatillahi huwa ta'yinu kaifiyatiha wal hay'ah allati takunu 'alayha. Takyif terhadap sifat Allah adalah penetapan kaifiyahnya dan bentuk dari sifat tersebut. Wa hadza la yumkin lil bashar. Maka yang seperti ini tidak mungkin diketahui oleh manusia. Kenapa demikian? Kenapa tidak ada manusia yang mengetahui kaifiyah, bentuk, na'am, maklumah dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tangan Allah, mata Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, kaki Allah. Li'annahu mimma sta'tharallahu ta'ala bi'ilmihi. Fala sabila ilal wusuli ilaihi. Dikarenakan hal ini termasuk diantara perkara yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan ilmunya pada dirinya. Fala sabila ilal wusuli ilaihi. Dan tidak ada cara untuk mengetahui kaifiyah na'am ma'lumah dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna sifata tabi'atun lidzat. Fakama anna dzatallahi la yumkin lil basyari ma'rifatu kaifiyatiha. Dikarenakan sifat itu mengikuti zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin bagi umat manusia untuk mengetahui bentuk persisnya. Fakadzalika sifatuhu subhanahu la tu'lamu kaifiyatuha. Maka demikian pula sifat Allah itu sama seperti zat Allah. Nah, pembicaraan tentang sifat Allah itu adalah pembicaraan tentang zat Allah. Dan zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada manusia yang bisa sampai untuk mengetahuinya. Nah, begitu pula dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin untuk diketahui oleh umat manusia. Walihada lamma su'ilal imamu Malik rahimahullahu ta'ala faqilalahu. Maka oleh karena ini ketika Imam Malik ditanya rahimahullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, kaifa istawa? Ar-Rahman beristiwa di atas arasy-Nya. Kaifa istawa? Bagaimana? Nah, bagaimana istiwanya Allah? Nah. Bagaimana sifat ulu, sifat tingginya Allah? Bagaimana sifat bentuk Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas? Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa' ma'lum. Diketahui. Makna, maksudnya makna dari al-istiwa' ma'lum diketahui. Orang Arab paham makna istawa. Yaitu maknanya adalah ala wartafa'a, berada di atas, tinggi. Laisa fawqahu syai', tidak ada sesuatu pun yang ada di atasnya. Allah berada di atas dan paling tinggi. Nah, diketahui maknanya oleh kata Imam Malik. Orang yang paham bahasa Arab pasti tahu maknanya. Wal kaif majhul, adapun bentuknya, bagaimananya majhul, tidak tahu. Karena ini berkaitan dengan zat Allah dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib. Dan iman, beriman dengan sifat Allah ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyahnya adalah bid'ah. Nah. Belakangan ini, barakallahu fikum, ada sebagian orang yang menyalahartikan maksud dari perkataan al-Imam Malik, yaitu pada lafaz wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya adalah bid'ah, perbuatan bid'ah. Sehingga oleh karena itu dia beristimbat dengan lafaz ucapan al-Imam Malik ini bahwa kita tidak boleh berdalam-dalam atau tidak boleh mempelajari naam terlalu fokus tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini al-Imam Malik berkata, wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang sifat-sifat Allah itu adalah bid'ah. Nah, kita gak bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya al-Imam Malik hidup pada zaman sekarang ini, nah melihat mereka-mereka yang mempelajari al-aqidah al-wasitiyah, barakallahu fikum, yang kitabnya disyarah oleh para ulama', Naam, Syekh Shalih Al-Fauzan mensyarahnya dengan satu jilid, sementara Syekh Ibnul Utsaimin mensyarahnya menjadi dua jilid. Nah, tentu beliau barakallahu fikum tidak tahu lagi bagaimana sikap Al-Imam Malik. Yang mana pada akhirnya, mungkin antum kisah ini sering antum dengar, orang ini dikeluarkan oleh Imam Malik dari majelisnya, diusir karena ini menebar syubhat, membahayakan jamaah. Barakallahu fikum. Disalahartikan makna as-su'al di sini, bertanya, yakni mendalami atau mempelajari kitab yang mempelajari tentang al-asma' wa sifat. Barakallahu fikum. Padahal maksud dari al-Imam Malik di sini adalah as-su'al an kaifiyah. Bertanya dengan bentuk atau tentang bentuk dari sifat Allah. Nah. Barakallahu fikum. Karena pertanyaannya jelas. Orang yang bertanya kepada Imam Malik itu pertanyaannya bagaimana? Kaifastawa. Bagaimana istiwanya Allah itu? Barakallahu fikum. Antum bisa pahami? Nah, sehingga oleh karena itu jangan sampai antum termakan syubhat dari mereka-mereka yang berdalilkan dengan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, jadi makna as-su'alu anhu bid'ah, yakni as-su'al an kaifiyatil istiwa. Bertanya tentang kaifiyah bentuk dari istiwa. Itulah yang dikatakan sebagai bid'ah oleh Al-Imam Malik. Wa hadza yuqalu fi sa'iris sifat. Dan hal ini dikatakan atau berlaku pada seluruh sifat. Yakni seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, at-tamtsil huwa at-tasybih. Menyerupakan. Bi an yuqal inna sifatillahi mithlu sifatil makhluqin. Seperti dikatakan bahwasanya sifat-sifat Allah mirip atau seperti sifat-sifat makhluk. Tidak menyebutkan kaifiyahnya, cuman dipermisalkan. Nah, dipermisalkan. Seperti ada yang mengatakan Allah turun seperti saya turun. Nah, Allah turun dari atas langit seperti manusia turun. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini tamtsil. Termasuk perbuatan yang tercela. Ka'an yuqala yadullahi ka'idina. Seperti dikatakan tangan Allah seperti tangan kita. Wasam'uhu kasam'ina. Pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Qala ta'ala fil ayah fi surati syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Syura, Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Dan dia Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Perhatikan di sini, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Naam, tidak ada dari makhluk yang serupa dengan Allah. Fala yuqalu fi sifatihi innaha mithlu sifatina. Maka tidak bisa dikatakan pada sifat Allah bahwasanya sifat Allah seperti sifat kita atau serupa dengan sifat kita. Kama la yuqal inna dzatullah. Sebagaimana kita tidak boleh mengatakan bahwasanya zat Allah itu sama dengan zat kita. Fal mu'minul muwahhidu yuthbitu sifat kullaha 'alal wajhil la'iq bi'azamatillahi wa kibriyaihi. Seorang mukmin muwahhid ahli tauhid, dia menetapkan sifat seluruhnya sesuai dengan sifat yang layak, sesuai dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'attilu yanfiha aw yanfi ba'daha wal musyabbih al mumatsil yuthbitu ala wajhin la yaliqu billah. Sementara al mu'attil dia menafikannya, menafikan sifat Allah atau sebagian dari sifat Allah. Al musyabbih dan mumatsil dia menetapkan sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yaliqu bil makhluq, yang mana ahlu tamtsil itu menetapkan sesuai dengan yang layak terhadap makhluk. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini empat perbuatan: at-tahrif, at-ta'til, at-takyif, kemudian at-tamtsil, perbuatan-perbuatan yang tercela terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada beberapa hal yang perlu untuk kita sampaikan sebagai kaidah naam di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah termasuk dari iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya dan seperti yang ditetapkan oleh Rasulnya. Nah, termasuk dari keimanan kepada Allah, kita mengimani sifat-sifat Allah. Nah, dikarenakan zat Allah, kita beriman kepada Allah. Allah itu ada. Nah, maka otomatis wajib bagi kita untuk mengimani nama-nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Sesuatu yang ada pasti ada sifat-sifatnya. Nah, pasti ada sifat-sifatnya. Kalau dikatakan ada benda tapi enggak memiliki, ada benda ada tapi dia enggak memiliki sifat. Nah, barakallahu fikum. Maka itu tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin dikatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala hal demikian. Nah, seperti yang dilakukan oleh Al-Jahmiyah. Mereka mengimani Allah itu ada, tapi mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan Al-Jahmiyah ya'budul adam. Al-Jahmiyah pada hakikatnya mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat-sifatnya dinafikan. Enggak ada. Barakallahu fikum. Yang kedua, anna sifatillahi azza wa jal minal umur al-ghaibiyah. Sifat-sifat Allah itu termasuk dalam perkara ghaib. Dalam perkara ghaib. Sifat-sifat Allah itu termasuk urusan ghaib. Lalu bagaimana cara kita beriman terhadap perkara ghaib ini? Wal wajib alal insan nahwal umur al-ghaibiyah adalah an yu'mina biha ala ma ja'at. Bagaimana cara kita beriman terkait dalam perkara ghaib ini? Nah, yaitu kita beriman sebagaimana yang disebutkan. Duna an yarji' ila syai'in siwa nusus. Dan tidak boleh mencari referensi lain selain dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, dalam perkara ghaibiyah, keimanan dalam perkara ghaib, nah, kita tidak boleh rujuk atau mencari referensi lain selain dari Alkitab dan As-Sunnah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuh. Aw wasafahu bihi rasuluhu wa la yutajawazul Qur'an wal hadith. Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang Allah mensifati dirinya dengannya. Atau seperti yang disebutkan oleh Rasulnya. Dan tidak boleh bagi kita untuk melangkahi Al-Quran dan Al-Hadith. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.